kemudian perempuan yang lucu. Dia menyanyi dengan suara luar biasanya. Dan saya melihat, oh Allah, luar biasa. Dan ya, meant to be lah. Berarti mau jodoh yang mana gitu kan. Jadi kita punya jasama. Dan gue sih ngerasa bahwa menyanyi perempuan di Indonesia itu membutuhkan sosok baru, fresh, muncul baru dengan nanti dia bisa musikal, secara musikalitas dia mumpuni gitu ya, punya standar sendiri. Karena gue ngeliat Yura pada saat pertama kali ngeliat ya, dia mainnya itu gitu, dan dia sangat kritis terhadap musik apa yang dia nyanyikan atau apa yang dia pilih. Yura dari visi misinya dia sederhana itu lah. Dan waktu itu kita lagi rekaman album itu, terus tiba-tiba udah rekaman hampir 8 lagu, ya gue cetus-cetus, kayak aku punya lagu. Iya, dan lagunya Cinta dan Rahasia ini. Wow. Terus dia mainnya judul apa? Lagunya belum ada judulnya, waktu itu mainin pakai gitar aja, terus sakit banget. Lagu lama sebenarnya, ini lagu dari tulis lama banget gitu ya. Yang bilang ini lagu, ini lagu yang aku percaya bahwa lagu itu punya takdirnya sendiri. Takdirnya ya, murah gitu. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ini ada satu bahasa sama yang tak menyerangkan. Sama dengan kalian, aku banyak belajar juga dari kalian. Sama-sama. Banyak sekali yang belajar. Mulai dari proses berkarya, proses kehidupan juga. Itu bukan cuma dalam musik aja, dalam belajar personality yang sangat biasa kami seperti kalian. Menyenangkan. Kerja sama yang satu. Satu kebanggaan melihat sosok artis gitu tumbuh dengan karyanya, besar dengan karyanya, dan bertemu dengan pendengarnya dan penikmatnya. Itu buat saya itu hal yang membanggakan buat peta musik Indonesia, dan Yura ada di scene itu hari ini. Jangan kau pilih dia. Kau pilih dia. Pilihlah aku. mencinta cinta lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan.